Doa naik kendaraan. Teman-teman, Akam sekarang mau pergi jalan-jalan. Oh iya, apa doanya teman-teman? Masih ingat kan? Yuk ikuti Akam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Dengan menyebut nama Allah kami berkendaraan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.